illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli li ta'allama ta'lim tadhakkur nafar intifa' wal hasala tamassuk bi tabila sunnati rasul hidwa ila al huda wa dalala ala al khair al faidah al khamisah faidah yang kelima man lahu maskanani fi baldatain. Barang siapa yang mempunyai dua rumah, dua tempat tinggal, fi baldataini, dalam dua kota yang berbeda, in aqadat al-jum'atu bihi, maka Jum'at akan sah dengan dihitungnya orang tersebut, fil baldati allati iqamatuhu fiha aksar, di tempat atau di kota yang diamnya dia di kota tersebut aksar lebih banyak. Jadi ini membahas tentang seseorang yang mempunyai dua tempat tinggal. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya sholat Jumat itu tidak sah kecuali dilaksanakan oleh 40 orang. Yang mana 40 orang ini termasuk sifatnya harus mustautin. Jadi yang kita bahas adalah bagaimana kalau misalnya orang tersebut punya dua rumah. Punya dua tempat tinggal. Anggaplah di Surabaya dan Malang. Apa dia dianggap mustautin di Surabaya? Apa dia dianggap mustautin di Malang? Maka dikatakan di sini tergantung lebih banyak mana tinggalnya. Jadi kalau dia lebih banyak tinggal di Surabaya, berarti dia sholat Jumat di Surabaya dianggap sebagai mustautin. Dan kalau sholat Jumat di Malang, berarti bukan dianggap mustautin. Jadi aina aksar iqamatuhu, di mana dia lebih banyak tinggalnya. Fa in istawat iqamatuhu, bagaimana kalau misalnya berimbang? Jadi separuh-separuh. 3 bulan di sini, 3 bulan di sana, atau 6 bulan di sini, 6 bulan di sana. Fal ibratu bima fiha ahlu wa malu. Maka yang jadi patokan adalah keberadaan keluarganya dan hartanya. Jadi di mana keluarganya dan hartanya berada, maka disitulah dia dianggap sebagai mustautin. Jadi kalau misalnya dia punya dua rumah, Surabaya di Malang ada juga, tapi keluarganya ada di Malang, hartanya ada di Malang, berarti yang dianggap mustautin di Malang. Ini semuanya kalau ya, dia diamnya di dua tempat itu sah sama. Tapi kalau misalnya lebih banyak tinggalnya di Surabaya, walaupun keluarganya di Malang, tetap dia dianggap mustautinnya di Surabaya. Fa'inkana lahu bikullin ahlun wa malun. Kalau misalnya di dua kota itu dia mempunyai keluarga dan mempunyai harta. Jadi dua kota semuanya ada keluarganya, juga ada hartanya di situ. Utubira fiha ahaduhuma daiman au aksar. Utubira fiha, maka yang jadi patokan di sana ahaduhuma, salah satunya ini keluarga dan harta, daiman yang selalu ada di situ. Au aksar, atau walaupun tidak selalu, atau yang lebih banyak. Au biwahidatin ahlun wabil ukhra malun. Bagaimana kalau di Surabaya dia punya harta, hartanya di Surabaya, tapi keluarganya di dua, punya rumah, dua rumah ya. Maka dikatakan sini utubira ma fihal ahl. Yang jadi patokan adalah tempat di mana keluarganya berada. Fa in istawaya fi kulli dzalik, kalau tetap sama juga, in aqadat bihi fi kulli minhuma, berarti sholat Jumat akan sah dengannya, dihitung dengannya di dua tempat. Jadi dianggap mustautin di dua kota tersebut. Yang keenam, law bana hadasul imami shahhatil jum'atu liman khalfahu. Bagaimana kalau ternyata menjadi jelas, menjadi ketahuan bahwasanya imam dalam sholat Jumat itu ternyata muhdis. Bana hadasul imam. menjadi jelas kalau imamnya ternyata muhdis, apa hukum Jum'atan? Ini sudah kita bahas kemarin ya. Maka hukum Jum'atannya ya sah. Yang penting makmumnya tidak tahu dan jumlahnya 40 atau lebih. Syarat seperti itu. Maka dikatakan ini shahhatil Jum'ah, sah Jum'atnya. Liman khalfahu, bagi makmum yang mereka sholat di belakangnya bermakmum dengannya. In kana zaidan alal arba'in. Kalau mereka, kalau dia imam ini lebih daripada 40 orang. Jadi jumlahnya bersama imam 41 orang. Tapi kalau jumlahnya pas 40 orang dengan imamnya, tahu-tahu imamnya batal, berarti jumlahnya menjadi 39, belum memenuhi. Walam yatahammal an ahadin minhum al-fatihata ala sahih. Dan dengan syarat juga makmum yang di belakangnya ini jumlahnya 40 atau lebih, dengan catatan imam tidak menanggung salah seorang daripada makmumnya menanggung apa? Al-Fatihah. Menanggung fa? Yaitu bagi siapa yang ditanggung Fatihahnya oleh imam? Al-Masbuk. Jadi misalnya ya, misalnya jumlahnya 40 makmumnya bersama imam 41. Ternyata imamnya ternyata muhdis, tidak punya wudu. Berarti jumlahnya 40. Maka kita katakan sah Jumat mereka. Yang penting mereka tidak tahu, karena biasanya hadas memang tidak diketahui, dengan catatan jumlahnya 40. Ini sudah memenuhi syarat 40, apalagi kalau lebih. Tapi dengan syarat di antara 40 ini jangan ada yang ditanggung Fatihahnya oleh. Jadi andai kata misalnya di antara mereka ada yang masbuk, rokaat pertama datang di waktu rukuknya imam, kemudian mendapat rukuk bersama imam dan tumaknina bersama imam, berarti kan mendapatkan satu rokaat. Tidak ketinggalan kan? Fatihahnya menjadi gugur karena ditanggung oleh. Ternyata setelah salam imamnya ketahuan atau imamnya ingat, ya Allah, anak tadi sebenarnya tidak punya wudu. Berarti apa masbuknya yang tadi? Hah? Masbuknya yang tadi menjadi kurang satu rokaat. Satu rokaat yang ditanggung oleh imam itu karena dia tidak baca Fatihah itu tidak aja. Tidak jadi. Syaratnya imam menanggung Fatihahnya makmum yang masbuk dengan catatan imamnya dalam keadaan punya toharah bersuci. Wamislul hadas an-najasa al-khafiyah. Dan termasuk seperti hadas, hukumnya sama jika ada pada imam tersebut najis yang samar. Ya, karena ini sesuatu yang tidak wajib atas makmum untuk mengulangi sholat. Jadi kalau ternyata imamnya tidak punya wudu atau imamnya ada najisnya tapi najis yang samar, yang biasanya tidak ketahuan oleh makmum, maka makmum tidak wajib mengulangi sholatnya. wa mislul hadas an-najasa al-khafiyya wa kullu ma la talzamuhu al-i'adatu ma'ahu, dan setiap sesuatu yang tidak wajib mengulang dengan adanya sesuatu tersebut. Wa kharaja bi tabayyuni hadasil imam tabayyunu hadasi ghairi, dan keluar daripada ternyata menjadi jelas imamnya dalam keadaan muhdis, yang keluar daripada itu kalau menjadi jelas hadasnya selain imam, yaitu makmum. Minal arba'in, daripada jumlah 40 orang. Jadi genap pas jumlah makmumnya 40 orang, tahu-tahu di antara mereka ada yang hadas. Bagaimana hukumnya? Ya, dikatakan di sini kharaja bi tabayyuni hadasi imam tabayyunu hadasi ghairihi minal arba'in ba'da farahi shalah, setelah selesainya salat, fatasihu lil imam, maka sah Jumat tersebut lil imami, bagi imam tersebut, wal mutatahhir minhum, dan juga orang yang punya wudu di antara mereka yang menjadi makmumnya, taba'an lahu, diikutkan dengan salatnya imam. Jadi masih sah. Jadi kalau misalnya ternyata setelah selesai semuanya, salam semuanya, kemudian ada satu makmum yang ingat, oh tadi anak lupa, tidak punya wudu, maka di sini dikatakan soha jum'ah lil imam walil makmum. Sah jum'atnya bagi imam dan juga bagi makmum, taba'an lil imam. Padahal kalau tadi imam yang tidak sah, batal atau tidak punya wudu, maka sholatnya dikatakan tidak kalau jumlahnya kurang daripada 4. Ini kan kurang sebenarnya, ini 40 pas. Tapi dikatakan sah. Wa qawluhu ba'da farahi sholat ay ba'da salamil jami. Yang dimaksud dengan selesainya sholat adalah yang ba'da salamil jami, yaitu setelah salamnya mereka semuanya. Jadi setelah mereka salam semuanya, baru ketahuan ada di antara mereka yang muhdis. Bi khilafi ma law ahdasa wahidun minhum qabla salami. Berbeda kalau misalnya ada di antara mereka yang hadas qabla salami, sebelum salamnya. Walau ba'da salamil imam, walaupun setelah salamnya, fala tasihul jum'ah, maka tidak sah jum'atnya. La lil imam wa la liman ma'ah, tidak sah jum'at bagi imam, tidak sah juga bagi yang sholat bersama imam. Linuksonil adat, karena kurangnya adat yang diharuskan, disyaratkan dalam sahnya sholat jum'ah. Haisu kanal muhdis minal arba'in, yang sekiranya kalau orang yang berhadas itu termasuk jumlah 40 orang. Jadi itulah yang disebutkan oleh fuqaha. Jadi kalau misalnya imamnya sudah salam, makmum yang lain sudah salam, tinggal satu orang makmum yang masih khusyuk membaca doa di waktu tasyahud, dari khusyuknya sampai kentut, maka di situ akhirnya sholatnya imam menjadi batal semuanya. Makmum-makmum juga batal. Bahkan kalau Jum'atan, kadang-kadang mereka tidak sabar untuk keluar dari masjid. Jadi habis salam, banyak dari mereka sudah keluar, langsung tidak baca wirid, tidak baca zikir. Padahal tinggal satu orang belum salam. Ternyata sebelum salam sudah kentut duluan. Maka mereka yang sudah keluar diwajibkan kembali lagi untuk mengulangi sholat Jum'at dari awal lagi. Wal farku, kenapa kok dibedakan? Kalau misalnya imam yang batal, ya tadi dikatakan tidak sah kalau memang jumlahnya kurang daripada 40. Tapi kalau makmum masih sah, dengan catatan tadi batalnya setelah salamnya. Wal farku annahu idza tabayyana al hadasu ba'da salamil jami', dan bedanya jika misalnya adanya hadas atau ketahuannya hadas tersebut ba'da salamil jami, setelah salamnya mereka semuanya, tammatil jum'atu suratan. Jadi Jumatnya itu seakan-akan menjadi sempurna, selesai sudah. Ya kan? Semuanya sudah sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya makmum, termasuk yang tidak punya wudu. Kemudian satu orang yang tidak punya wudu menjadi ingat. Menjadi ingat, oh iya, anak tidak punya wudu. Tadi hukumnya sah Jumatannya kan? Enggak apa-apa, sah. Padahal kalau misalnya itu terjadi kepada imam, hukumnya tidak sah karena adatnya kurang. Tapi di sini adatnya sebenarnya kurang juga, kalau dia dianggap batal kan, berarti jumlahnya 30. 9, tapi dianggap sah. Yang penting waktu salamnya jumlahnya 40. Loh, tapi kan satu orang di antara mereka ada yang tidak punya wudu. Enggak apa-apa, seakan-akan Jumatannya itu bentuknya seakan-akan sudah dianggap beda tadi kalau 40 orang tepat jumlahnya, kemudian satu orang di antara mereka tahu-tahu batal. Ya, ini hukumnya tidak dibedakan sedikit, padahal sama aja sebenarnya. Tapi hukumnya berbeda. Bihilafi ma ila ahdasa wahidun minal arba'in qabla salami. Berbeda kalau dia ternyata mengeluarkan hadas sebelum salam. Kalau tadi tidak, kalau tadi dia ingat kalau dia tidak punya wudu, kalau dia muhdis. Fa innal jum'ata lam tatimma la suratan wala haqiqa. Maka jum'atannya ketika itu tidak menjadi sempurna, baik jum'atannya tidak menjadi sempurna secara hakikatnya, secara sesungguhnya, begitu juga secara bentuknya, surahnya. Karena semuanya tahu kalau ini ternyata menjadi batal. Kalau tadi tidak, semuanya seakan-akan jum'atannya selesai. Walaupun ternyata satu di antara mereka kemudian menjadi ingat kalau dia tidak punya wudu. Min surutil jum'ati antaqa'a baina abniyatil balad. Termasuk salah satu daripada sahnya sholat jum'at, hendaknya sholat jum'at itu dilaksanakan di antara bangunan-bangunan yang ada di kota. Jadi harus jum'atan itu dilaksanakan di antara bangunan atau di antara keramaian. Atau yang penting masih dalam batas kota. Itu artinya, itu maksudnya. Jadi mau dimanapun terserah. Tidak harus jum'atan itu di masjid jami, tidak harus. Boleh juga di selain masjid. Apa boleh di musola? Hah? Jumatan di musola boleh? Kalau di lapangan? Di musola tidak boleh, di lapangan boleh. Maka hukumnya sholat Jumat di lapangan boleh, apalagi di musol. Apalagi di musola, memang tempat disiapkan untuk sholat. Kalau di lapangan disiapkan untuk main bola, itu aja sah, apalagi memang tempatnya digunakan untuk sholat, disiapkan untuk sholat. Jadi artinya tidak harus di masjid, tidak harus di musola, tidak harus juga di tempat tertentu. Yang penting tempat itu suci, dimanapun tempat itu, maka sah melaksanakan sholat Jumat di tempat tersebut. Tapi syaratnya satu tadi, yang penting di dalam kota, di antara bangunan, di dalam kota. Jadi yang tidak dilaksanakan di dalam kota, yang sekiranya Jum'atan dilaksanakan di luar kota, kadang-kadang mereka Jum'atan filhobah, kadang-kadang mereka sekolah-sekolah itu camping, ya kan? Kemudian mereka mungkin pas harinya hari Jum'at bikin Jum'atan sendiri di situ. Ini hukumnya tidak, karena mereka melaksanakannya bukan di tempat yang di situ dianggap kota atau di tempat pemukiman, tidak. Ya, itu tempat bukan digunakan untuk tempat tinggal. Jadi harus di tempat yang memang dijadikan sebagai tempat tinggal oleh mereka. Jadi atau di kota, di desa, yang penting tempat tinggal. Ya, di antara bangunan-bangunan yang ditempati dan dihuni oleh mereka manusia, ya, bukan dihuni oleh bagus. Ya, faedah yang pertama, la tasihul jum'atu fil khiyam. Maka dengan syarat yang tadi, maka tidak sah sholat Jumat diadakan di kemah-kemah. Idza lam takun fi khilalil abniya. Jika kemah-kemah tersebut tidak berada di antara bangunannya di kota, kecuali kalau mereka mendirikan kemah di dalam kota. Nah, masalah mendirikan sholat Jumat di situ. Ya, bal wala tajib ala ahliha fil adhar. Jadi mereka yang membuat kemah-kemah di luar kota atau di tempat yang bukan digunakan untuk tempat tinggal, mereka di situ dikatakan tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, li'annahum kal musafirin, maka mereka dianggap musafir. Dengan catatan, mereka keluar dari kota sebelum fajar. Lakin insami'u nida'aha min koryatin. Tapi jika mereka mendengarkan suara azan min koryatin dari satu desa, atau baladin atau satu kota, lazimahum azzahabu ilaiha, maka diwajibkan atas mereka untuk pergi ke tempat Jum'atan tersebut yang di sana didengar suara adzan. Jadi kalau mereka mendengar suara azan dari kota yang berdekatan dengan tempat kemah mereka, maka mereka diharuskan pergi ke tempat Jumatan tersebut. Kalau masih mereka mendengarkan azan. Wa muqabilul adhar annaha tajibu alaihim wa tasihu minhum fil khiyam li'annaha watanuhum. Wa muqabilul adhar, tapi muqabilul adhar, pendapat yang bukan muktamad, artinya pendapat yang sebaliknya, bahwasanya wajib atas mereka untuk melaksanakan Jumat di tempat mereka itu. Wa tasihu minhum, dan Jumatannya dianggap sah. Fil khiyam, di kemah-kemah tersebut. Li'annaha watanuhum, karena itu kemah-kemah sudah dianggap tempat tinggal mereka. Wa mahallul khilaf fi ahli khiyam lazamu maudian minas sahra. Itu semuanya perbedaan pendapat tadi itu bagi mereka yang menempati kemah-kemah di tempat tertentu daripada sahra, abadan selalu tinggal di situ, ya. Bukan hanya camping 1 2 3 hari atau mungkin jalan-jalan atau tamasya atau mendaki gunung bikin kemah di situ, enggak. Tapi yang disebutkan ada khilaf tadi bagi mereka yang memang membuat rumah-rumah dengan kemah. Jadi tinggalnya di situ, di kemah-kemah itu. Maka mereka dikatakan situ yang muktamad, tidak wajib Jumatan, ya, tapi ada pendapat yang mengatakan mereka wajib Jumatan. Wa mahalul khilaf tadi abadan, fa in lam yulazimuhu abadan. Tapi kalau mereka bukan tinggal di kemah-kemah tersebut selamanya, bian kanu yantaqilun min maudi ila maudin akhar, yang sekiranya mereka berpindah-pindah dari tempat ke tempat yang lain, lam tajib alaihim jum'ah jazman, tidak wajib atas mereka sholat Jum'at jazman tanpa ada khi, walam tasihha minhum fi maudihim jazman. Begitu juga tidak sah Jum'atan jika dilakukan oleh mereka fi maudihim, di tempat mereka ketika itu, jazman juga tanpa ada. Yang kedua, lo akraha sultan ahla qaryah an yantakilu minha, jika penguasa akraha memaksa ahla qarya, penduduk desa, an yantakilu minha, untuk pindah dari desa tersebut. Wa yabnu fi maudin akhara, dan membangun di tempat yang lain. Fasakanu fihi, kemudian mereka tinggal di tempat tersebut. Wa qasduhum al-audu ilal baladil awal, tapi mereka tetap punya niat untuk kembali ke tempat mereka, ke tempat asal mereka. Iza farrajallahu anhum, jika mereka mendapatkan kelapangan dari Allah subhanahu. Ya, mungkin ini ada musibah, ya, ada kebanjiran atau ada gempa sehingga mereka dievakuasi, dipindah dari tempat mereka, diberikan tempat khusus, ya, diberikan tempat tinggal khusus buat mereka yang terkena musibah. Ah, di tempat mereka itu, apakah mereka dikatakan mustautin atau tidak? Dikatakan di sini tidak, mereka tidak dianggap la talzamuhul jum'ah, dan mereka tidak diwajibkan untuk sholat jum'ah. Bal la tasih minhum, juga tidak sah kalau dilaksanakan sholat jum'ah oleh mereka. Li adamil istiton, karena mereka tidak dianggap mustau. Kenapa tidak dianggap mustautin? Karena mereka masih niat kembali ke tempat asal mereka. Mungkin kalau rumah mereka yang kena gempa, yang kena banjir, sudah diperbaiki, mereka akan kembali. Berarti mereka selama itu belum dianggap mustautin. Faedah yang ketiga, su'ila Ibn Hajar an baitin wahidin. Ibn Hajar ditanya tentang satu rumah yang di dalamnya ada 40 orang. Ya, anggap satu bangunan, ya. Satu rumah 40 orang. Anggap rumah susun, ya. Bagus, rumah susun atau madrasah, pondok, pesantren. Ya, di situ jumlahnya ada 40 orang atau lah. Mustautinun. Dan mereka 40 lebih ini mustautinun, semuanya bersifatkan mus bisifati man talzamuhul jum'ah. Mereka juga bersifatkan dengan sifat yang wajib atas mereka melaksanakan sholat. Fahal yalzamuhum iqamatuha amla, apakah wajib mereka mendirikan Jum'atan sendiri di tempat mereka, anggap di pesantren, di rumah susun. Fa ajaba bi qawlihi aftajamun yamaniyun bi adamil wujub. Kemudian Ibn Hajar menjawab pertanyaan tersebut dengan ucapan bahwasanya banyak di antara ulama dari Yaman yang mengatakan tidak wajib, akhzan min qawlihim, karena mengambil pendapat mereka para fuqaha, asyartu an tuqama bainal abniya, syaratnya didirikan Jumatan tersebut di antara bangunan. Jadi ini artinya mungkin di luar kota. Jadi ada rumah susun, ada pesantren, tapi di luar kota atau di luar kampung, menyendiri. Tapi jumlahnya 40 lebih. Mustautinun wala abniyata huna. Tapi mereka tidak mempunyai bangun. Hanya mungkin tempat rumah susun itu satu bangunan aja. Wa qiyasan ala ahli al-khiyam, dan dikiaskan kepada mereka yang menempati kemah. Wa afta akharun bi wujubiha alaihim, dan sebagian di antara mereka mengatakan wajib melaksanakan Jumatan atas mereka. Wa hadza huwal auja. Tapi ini yang mutamat katanya. Ibn Hajar menjawab, ini yang mutamat, tetap diwajibkan atas mereka untuk Jumatan karena mereka jumlahnya sudah memenuhi syarat 40 orang atau lebih. Yang keempat, la tasihul jum'ah bi masjidin. Tidak sah sholat Jumat di masjid. Kok tidak sah sholat Jumat di masjid? Infasola anil balad, yang masjid itu keluar, letaknya di luar kota. Jadi walaupun di masjid, tapi kalau masjidnya di luar kota, bukan di tempat pemukiman, maka hukum Jumatannya tidak. Bihaisu yaksurul musafir qabla mujawazatihi, yang sekiranya musafir sudah boleh melaksanakan gosor di tempat tersebut, di masjid tersebut. Kenapa? Karena sudah keluar daripada batas kota. Jadi sudah keluar daripada kota, ada masjid di situ. Mereka melaksanakan sholat Jumat di masjid tersebut. Maka hukumnya tidak sah karena syarat Jumat adalah dilaksanakan di dalam kota atau di antara bangunan. Jadi tidak sah. Walawitta sholat as-suhuf. Mana tadi kamu? Ya'annahum hina idzin musafirun, karena mereka dianggap musafir. Walatan agid jum'ah bil musafir, karena kalau sudah keluar dari kota masjidnya, berarti mereka yang keluar sudah dianggap bukan mustau, dianggap musafir. Walawitta sholat as-sukuf, jika misalnya dilaksanakan di masjid, tapi masjid ini ada di dalam kota, cuma ya karena shofnya panjang, shof mereka itu sampai keluar daripada batas kota, apa sah apa tidak sah? Ya. Dikatakan sini lawita salat suhu wa tolat hatta kharajat anil koryah, sof-sof itu sampai keluar daripada batas desa, sahat jum'atul kharijina, maka sah jum'atnya orang yang keluar dari batas kota atau batas desa, taba'an diikutkan dengan mereka yang berada di dalamnya. In kanu fi mahalin la tuksaru sholat, jika mereka berada pada tempat yang tidak boleh digosor sholatnya, illa ba'da mujawazatihi, kecuali setelah melewatinya, wa illa falah tasim. Yang kelima, qala Ibnu Ujail, walau ta'addadatil mawadi' al-qura mutakharibatan. Ibnu Ujail berkata, bagaimana jika tempat atau desa-desa itu mutakharibah, terdapat desa-desa atau kampung-kampung yang banyak yang saling berdekatan, mutakharibah, saling wa tamayyaza kullun bi ismin, dan masing-masing mempunyai nama sendi, ini kampung ini kampung itu, falikullin hukmuhu, maka masing-masing mempunyai hukum sendiri. Qala Ibn Hajar, innama yattajih zalika in udda kullun ma'a zalika qaryatan mustaqillatan urfan. Ibn Hajar menambah, itu berlaku jika memang dua desa atau tiga atau lebih dianggap udda kullun ma'adzalika qaryah mustaqila, semuanya dianggap satu desa. Urfan menurut itu, fa illam yu'adda, kalau mereka atau tempat-tempat tersebut tidak dianggap satu desa qaryah mustaqila, kal mawadi al-muta'addida bi Mekah, seperti tempat-tempat yang ada di Mekah, al-musamma bil hawair, fa inna kulla mawdi'in lahu ismun khas, karena setiap tempat di Mekah ada nama sendiri, kampung-kampung sendiri, kasubaikah, ada Subaikah, ada Samiyah, ya, ada mungkin juga yang lainnya. Ya, maka di situ, tapi mereka atau tempat-tempat tersebut dianggap satu kota. Falaisa li kullin hukmun mahsus, maka tidak berlaku bagi setiap masing-masing hukum sendiri. Balil kull hukmuhu hukmu mawdi'in wahid, tapi semuanya dianggap satu. Min syurutil Jum'ah, Antukhama fi waqti duhur termasuk salah satu syarat sahnya Jumat, hendaknya Jumat itu dilaksanakan dan didirikan di waktunya sholat duhur. Tidak ada bedanya dengan sholat duhur. Sholat Jumat waktunya sama dengan sholat duhur. Faedah yang pertama, sharraha fi tuhfa wa nihaya. Dijelaskan dalam kitab tuhfa dan dalam kitab nihaya. Kitab nihaya kitabnya siapa? Ya, bagus. Imam Ramli, ahsan. Tuhfa kitabnya? Ibn Hajar, ahsan. Sharraha fi tuhfa wa nihaya. Dijelaskan dalam kitab tuhfa dan kitab an-nihaya. Bi'annahu law amaral imam bil mubadarah bil jum'ah. Andai kata imam memerintahkan untuk cepat-cepat melaksanakan jum'atan. Au ta'khiriha atau sebaliknya. Imam memerintahkan untuk mengundurkan sholat. Falkiyasu wujubu imtisali amrih. Maka dari kias diambil kesimpulan wajib melaksanakan perintahnya. Perintah imam. Baik imam memerintahkan untuk segera melaksanakan jum'atan atau imam mengakhirkan apa maksudnya bil mubadarah untuk bergegas bercepat-cepat melaksanakannya, amruhu bi fi'liha qabla zawal, memerintahkan melaksanakan sholat jum'at sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari, atau lebih tepatnya sebelum masuknya waktu sholat duhur, sebelum masuknya waktu kama huwa mazhab Ahmad, sebagaimana itulah pendapatnya atau mazhabnya Imam Ahmad bin. Jadi pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal boleh melaksanakan sholat Jumat sebelum masuknya waktu sholat tuh. Jadi mereka mungkin ada waktu sholat Jumat khusus berbeda dengan waktu sholat tuh. Jadi mungkin agak lebih awal waktunya sholat Jumat bagi mereka. Ya, tapi dimulai semenjak kapan, wallahu alam. Yang penting dikatakan di sini sholat Jumat menurut mazhabnya Imam Ahmad boleh dilaksanakan sebelum masuknya waktu sholat tuh. Nah, bagaimana jika diperintah oleh imam melaksanakan sholat Jumat sebelum masuknya waktu sholat duhur? Apa wajib kita mentaati? Tadi dikatakan wujubu imtisali wabi adamiha. Dan yang dimaksud dengan mengakhirkan sholat Jumat adalah amruhu bi ikhraji say'in minha an waqti duhur. Yaitu mengeluarkan sebagian daripada sholat Jumat daripada waktunya sholat. Kama huwa mazhabu imamah. Jadi mazhabnya Imam Malik sebaliknya. Sholat duhur ya, boleh dilaksanakan sholat Jumat walaupun sholat duhur waktunya sudah keluar. Jadi sampai asar berarti. Yang kedua, in kharaja waktu duhur qabla talabbus bisholah. Bagaimana jika keluar waktunya sholat duhur padahal qabla talabbus sebelum memulai. Bisholati dengan sholat. Sholat apa? Sholat belum jumatan, tahu-tahu sholat waktunya sholat duhur sudah keluar, sudah adzan sholat awahum fiha, atau keluar waktu sholat duhur di saat mereka sedang melaksanakan sholat Jumat. Fatat apa yang fatat hilang kesempatan melaksanakan sholat walam tukdah dan tidak bisa di qadha. Beda sholat duhur, ketinggalan waktunya bisa diqadha. Sholat asar, ya, kehilangan waktunya bisa diqadha. Sholat jumat tidak bisa di. Kalau ketinggalan sholat jumat diganti dengan sholat duhur, tidak bisa diqadha. Walam tuqadha. Bal yajib alaihim ad-duhru isti'nafan fil ula. Tapi wajib atas mereka melaksanakan sholat duhur isti'nafan, dimulai dan diulang dari awal. Fil ula fi mas'alatil ula. Di masalah yang pertama. Apa masalah yang pertama? Yaitu keluarnya waktu sholat duhur sebelum mereka memulai sholat Jadi kau tahu baru mau mulai siap-siap merapikan shaf, tahu-tahu Allahu Akbar, Allahu Akbar, waktunya sholat asar. Berarti mereka langsung melaksanakan sholat duhur dari awal. Bi an yuhrimu bihi, yang sekiranya mereka bertakbiratul ihram dengan sholat duhur. Wa binaan ala ma fu'ila min hafisaniya, dan meneruskan. Binaan artinya meneruskan. Alama fu'ila, meneruskan apa yang sudah mereka lakukan minha, daripada sholat jumat fisaniyati, dalam masalah kedua. Masalah kedua apa? Di saat melaksanakan sholat jumat, tahu-tahu keluar waktu sholat maka mereka meneruskan sholatnya tanpa membatalkan, tanpa mengulang dari awal, tapi meneruskan di sini sholat Duhur, bukan salat Jum. Bian yutamimu salatahum duhran, yang sekiranya mereka menyempurnakan salat mereka dengan salat duhur. Wa in fa'alu rak'atan fa'aksar fil wagat, walaupun mereka melaksanakan satu rakaat di di waktunya. Setelah satu rakaat selesai dilaksanakan di waktunya, rakaat keduanya tahu-tahu azan asar. Tetap mengatakan di sini, tetap dikatakan wajib meneruskan sholat duhur. Karena apa? Syarat sholat Jumat harus dari awal sholat sampai akhir sholat semuanya ada di dalam waktunya sholat duhur. Memang kalau sholat yang lain tidak harus. Ya, kalian sholat maghrib apa harus di waktunya? Apa tidak harus di waktunya? Apa boleh sholat maghrib? Ya kalau misalnya kalian sholat maghrib di waktu isya, sah apa enggak? Ya sah, tapi sahnya qadha'an. Kalau Jumat enggak ada qadha'. Sekarang kalau misalnya kalian sholat maghrib, ya dua rakaat di waktunya, tahu-tahu rakaat ketiga azan isya, sah sholatnya apa enggak? Hah? Adaan apa qadha'an? Ada adaan, bukan qadha'an. Berarti dosa apa enggak? Berarti itu, berarti itu dosa. Kalau sengaja ya. Jadi kalau menghukumi sholatnya adaan atau tidak, yang penting satu rakaat dilaksanakan di waktunya. Walaupun sisanya dilaksanakan di luar waktunya, maka sudah cukup dianggap dan dihukumi adaan. Sholat duhur 4 rakaat itu, satu rakaat sudah dilaksanakan di waktunya, tahu-tahu bangun rakaat kedua adzan, maka sudah cukup dihukumi sholatnya adaan, bukan qadha'an. Jadi dia meneruskan tapi sholatnya juga tetap dihukumi dosa atau tidak dosa, ya tergantung apa dengan uzur apa enggak. Kalau mengakhirkannya dengan tanpa uzur, ya berarti dosa. Kalau dengan uzur, tidak dosa. Khilafan li Malik, berbeda pendapatnya dengan Imam. Berarti Imam Malik mengatakan apa? Kalau dilaksanakan satu rakaat Jumat itu dilaksanakan di waktunya, maka sudah cukup dihukumi walaupun rakaat keduanya sudah keluar waktu. Tapi Imam Syafi'i tidak. Wala yahtajuna ila niyatil itmam, dan mereka tidak butuh untuk niat menyempurnakan salat, menyempurnakan salat duhur. Dan mereka salat Jumat itu aslinya. Apa mereka wajib merubah niat untuk menyempurnakan sholat duhur? Tidak wajib dikatakan sini. Naam yusan zarik, tapi sunnah. Kama fi syarqawi. Wayahrumu alaihim al-istihnaf, dan juga diharamkan mereka memulai sholat dari awal. Jadi misalnya mereka melaksanakan sholat Jumat di tengah-tengah sholat, tahu-tahu azan azan asar. Ya, di saat mereka mendengar azan asar, mereka membatalkan sholat mereka dan mereka melaksanakan sholat duhur dari awal. Boleh apa tidak boleh? Boleh apa tidak boleh? Haram ya. Kenapa kok haram? Sudah baca ya. Li'annahu yu'addi ila ikhraji ba'di sholah alladhi waqa'a fil waqt. Karena berarti mereka mengeluarkan satu rokaat yang sudah dilaksanakan di waktunya. Kan mereka rokaat pertama sudah dilaksanakan di waktu, tahu-tahu rokaat kedua azan. Akhirnya kalau mereka membatalkan, akhirnya semua rokaat yang dilaksanakan berarti bukan di waktu. Jadi harus diteruskan karena satu rokaat sudah tepat sesuai dengan waktu. Ya nawi ala di waqa'a fi waqt anil waqt hadha huwa rajih. Ini yang utama. Wala akharu sholata hatta dhaqal waqt anha. Andai kata mereka mengakhirkan sholat Jumat sampai waktunya sempit. Anha, sempit untuk melaksanakan sholat Jumat. Wa amma yajibulaha, sempit untuk melaksanakan sesuatu yang dijadikan sebagai syarat sahnya sholat Jumat. Yaitu apa? Dua khut. Bi an lam yabqa minhuma yasa'u rak'ataiha wa khutbataiha. Yang sekiranya waktunya ketika itu sempit, tidak cukup melaksanakan dua khutbah, juga tidak cukup melaksanakan dua rakaat, berarti dianggap sempit. Bi aqal mujzi, dua rakaat dua khutbah ini seringkas-ringkasnya wajib duhur, maka wajib atas mereka ketika mereka sudah mengetahui waktunya sempit, tidak cukup, wajib atas mereka untuk apa? ad-duhru salatu wa la yasi ihramuhum bil jum'ah, dan tidak sah mereka melaksanakan. Wa kadza in syakku fi diki, begitu juga jika mereka ragu. Itu kalau yakin tadi, yakin waktunya mepet sudah tidak cukup lagi. Kalau mereka ragu, ini cukup enggak ya? Masih ada apa enggak waktunya ya? Maka hukumnya sama, berarti mereka harus melaksanakan salat. Au khuruji, atau mereka ragu dalam keluarnya waktunya. Ini sudah keluar waktunya apa belum ya? Mereka tidak boleh melaksanakan sholat jum, tapi mereka melaksanakan sholat qoblal ihram biha, sebelum mereka bertakbiratul ihram. Qala Syarqawi, falau tabayyana andai kata menjadi jelas fi asna idduhri, di tengah-tengah sholat duhur, annal waqta bagin, bahwasanya ternyata waktunya masih ada padahal mereka sudah melaksanakan sholat. Gimana ini? Batolat. Hukumnya sholatnya menjadi bah, berarti mereka melaksanakan sholat wasta'nafu jum'atan, mereka memulai lagi sholat jum. In bagia mayasa'uha, memang jika waktunya masih cukup untuk melaksanakan sholat jum'at. Wa illa sta'nafu duhran, kalau mereka ternyata tidak cukup melaksanakan sholat jum'at, berarti mereka mengulang sholat duhur dari awal. Walau allaqa fi surati syak fanawal jum'ah, andai kata dalam keadaan ragu. Ragu apa tadi? Ragu waktunya sholat Jumat masih ada atau tidak, masih ada atau keluar atau tidak. Ya, akhirnya al-laqa, mereka menggantungkan niat. Fana wal Jum'ah in bagial waqt. Kalau begitu kita masing-masing niat sholat Jumat kalau memang waktunya masih ada. Wa illa faduhur, kalau misalnya ternyata tidak ada waktunya, sudah keluar waktunya, berarti kita niat sholat duh. Soha in tabayyana baqa'ul waqt, sah jika ternyata waktunya menjadi jelas masih ada. Wagilla yasih, tapi ada pendapat yang mengatakan tidak sah. Wahwa zahir, dan itu yang jelas, yang tampak. Karena biasanya kalau sudah dalam keadaan ragu, hukumnya tidak boleh melaksanakan sholat. Harus pasti waktunya itu masih ada atau tidak ada. Kama qalahu ba'duhum ka Ibn Hajar. Walau tabayyana dhikul waqt ba'dal ihram, andai kata mereka melaksanakan sholat Jum'at, kemudian setelah takbir mereka menjadi jelas bahwasanya waktunya sholat ternyata sudah mepet, tidak cukup, padahal mereka sudah tak ba'dal ihram bil jum'ah, setelah mereka niat sholat Jumat, tabayyana butlanul ihram biha, berarti mereka berarti dianggap batal. Wala tanqalibu dhuhran, dan sholat mereka tidak berubah menjadi sholat kama fi qawli Yubi alal jalal. Walau maddur rakaatul ula, bagaimana kalau sholat Jumat kemudian di waktu rakaat pertama dipanjangkan bacaannya, baca Baqarah dan seterusnya. Hatta lam yaqa minal waqt ma yasa usaniya, sampai waktunya tidak cukup untuk melaksanakan rakaat ke atamu. Atamu mereka harus meneruskan wang qalabat dhuhran, tapi meneruskan sholat duhur bukan sholat Jum. Karena syaratnya sholat Jumat harus semuanya di waktu. Wa qalabat dhuhran, dan berubah sholat mereka menjadi sholat duhur minal an, berubahnya mulai sekarang. Walaupun belum keluar waktunya, tapi mereka sudah tahu ini tinggal cuma berapa detik aja ini. Anggaplah tinggal 30 detik. Tidak cukup untuk melaksanakan rakaat keduanya. Jadi mulai sekarang sudah dianggap sholatnya mereka sholat duhur. Inda Ibn Hajar, menurut Ibn wa inda khurujil waqt inda Rabbi, Imam Rabbi mengatakan dihukumi sholat mereka sholat duhur ketika betul-betul waktunya sudah. Apa perbedaan pendapat hasilnya atau faedah perbedaan pendapat di antara keduanya? Fa'alaihi mana, maka menurut pendapat yang pertama, pendapat yang kedua, pendapat yang terakhir, fa'alaihi pendapat Imam Rabbi, yajharu ila khuruji, maka imam mengeraskan suaranya sampai keluarnya waktu. Kan 3.30 detik tadi itu. Ya, masih rokaat pertama kan. Waktunya 3.30 detik, tidak cukup. Maka Imam Rawli mengatakan mulai sekarang sudah dianggap sholatnya sholat apa? Imam siapa? Ibn Hajar. Imam Hajar mengatakan mulai sekarang dianggap sholat duh. Berarti artinya menurut Ibn Hajar mulai sekarang sudah tidak perlu mengeraskan. Karena sholat Jumat suaranya dikeraskan. Sholat duhur suaranya dipelan. Tapi Imam Romli mengatakan tidak dihukumi sholat duhur ketika itu, tapi ditunggu sampai keluar waktu, baru kemudian merubah suaranya menjadi bal. Wa alal awal yusiru minal an. Allahu a'lam. sholat Jumat. Ini tidak semangat akhirnya ngajarnya. Kalian soalnya tidak sholat Jum. Faedah yang berapa ini? 121. Faedah Rabi'ah. Faedah yang keempat, al-jahru bil qira'a bihaitsu yusawwisul musallina haram. Mengeraskan suara di waktu sholat Isya. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Mengeraskan suara di waktu sholat Isya hukumnya sunnah. Bagi siapa? Bagi i. Kalau bagi makmum, mak. Kalau bagi yang sholat sendiri, sunnah. Sama seperti i. Imam. Tapi dikatakan di sini, mengeraskan suara di saat sholat yang itu hukumnya sunnah menjadi haram kalau sekiranya mengganggu orang yang tidur. Jadi kalau misalnya kalian sholat isya jam 2 malam, kebetulan sholat isyanya di kamar, di situ ada yang tidur, kalian sholat isya mengeraskan suara waktuha walaili, orang semuanya kaget semuanya. Maka hukumnya haram. Mengganggu orang yang tidur hukumnya haram. Tidak boleh mengganggu orang tidur, membangunkan orang yang tidur, kecuali kalau memang dipesan ya. Tapi kalau memang waktunya, memang waktu untuk tidur, maka haram mengganggunya. Kecuali bukan waktunya untuk habis asar tidur. Ini perlu dibanguni, bahkan sunnah dibangun. Habis maghrib tidur, sunnah dibangun. Habis subuh belum tulu isya mas tidur, sunnah dibangun. Atau ada orang tidur dalam keadaan terlentang dan dia perempuan. Terlentang seperti ini hukumnya makruh bagi perempuan. Begitu juga makruh sholat yang dalam keadaan tengkurap tidur di atas perutnya. Dij'atun yubghiduhallah. Termasuk itu adalah cara tidur yang dibenci oleh Allah subhanahu. Nah, maka kalau melihat orang yang tidur tengkurap atau melihat perempuan yang tidur terlentang, sunnah dibangun itu. Ini misal, ini contoh-contoh tidur tapi disunnahkan, malah bukan diharamkan tapi malah disunnahkan untuk dibangun. Tapi kalau tidak ada masalah tidurnya normal-normal aja, maka hukumnya haram membangunkan. Jadi misalnya pun menjadi bangun orang yang tidur karena sebab dia sholat dan mengeraskan suaranya ketika sholat, padahal itu sunnah, menjadi haram. Apalagi kalau sengaja mengangkat suara dengan ngobrol, mengangkat suara dengan bercanda, mengangkat suara dengan teriak sehingga mengganggu orang yang tidur, ini hukumnya haram. Ya, man adza musliman faqad adzani wa man adzani faqad adzallah. Barang siapa yang mengganggu orang muslim berarti dia sama aja dengan mengganggu aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang mengganggu aku berarti sama aja dia mengganggu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dihormati orang yang tidur. Yang dengan itu, apalagi orang kan pasti punya jadwalnya sendiri. Jadi andai kata dia tidak melaksanakan, tidak bisa tidur di waktunya, akhirnya jadwalnya bisa jadi berantakan. Jadi waktunya tidur, jangan sebaliknya. Waktunya belajar, tidur. Waktunya nanti majelis, akhirnya ya. Jadi waktunya tidur. Jadi jangan nanti jam 2 malam keliaran, jam 3 malam. Nanti waktunya subuh malah tidur. Ini yang salah ya. Jadi dikatakan di sini, mengeraskan suara ketika membaca bacaan di waktu sholat yang itu adalah hukumnya sunnah, menjadi haram kalau mengganggu orang yang tidur atau juga di sini mengganggu orang yang sholat. Sama aja, mengganggu orang yang tidur atau mengganggu yang sholat, sama hukumnya. Bagaimana fakaifa biman yusawwisul musallin bihatifi? Apalagi mengganggu orang yang sholat dengan HP-nya. Kadang-kadang di waktu sholat berjamaah, mereka yang di luar ya, kalian di sini kan tidak bawa HP. Ada yang bawa HP? Tidak tahu kalau ada yang sembunyi-sembunyi ya. Insya Allah tidak ada yang semuanya ya. Ya, kalau mau khair, jangan sampai ada yang sembunyi-sembunyi bawa HP ya. Itu tidak ada kebaikannya nanti ya. Jadi kita katakan tadi, di luar itu kan banyak bawa HP kan? Bukan banyak, rata-rata sudah. Kata tukang becak pun sekarang bawa telepon-teleponan. Tukang ojek semua telepon-teleponan online, mau ya kan? Apa? BBM-an juga kadang. Semuanya pokoknya. Kernetnya pun telepon sama supirnya pakai HP. Kernetnya. Tukang semir bawa HP. Kalau dulu kan orang kaya-kaya aja yang bawa HP. Jadi kalau sudah sholat berjamaah, kadang-kadang sering kita terganggu dengan suara di saat sholat ini. Sholat berjamaah di masjid ini. Tengah-tengah sholat, HP mereka berbunyi. Ada yang telepon, suaranya keras lagi. Mending kalau qasida sholawat. Ini dandutan kadang. Ini di tengah-tengah sholat. La ilaha illallah. Gimana mereka bisa khusyuk? Akhirnya membuat mereka semuanya masjid itu tidak khusyuk ini. Ya Allah, ingat-ingat artisnya kan, ingat-ingat siapa ini. Kurang ajar mereka melihat-melihat siapa yang bawa HP ini. Akhirnya hilang khusyuk itu ketika sholat. Gara-gara satu orang ini. Ya. Jadi artinya sebaiknya kalau masuk masjid dimatikan. Itu di silent, dipelankan ya suaranya. Ya. Silent apa namanya? Ya, digetarkan. Ya, sehingga kalau ada yang ngebel pun juga tidak sampai ada suara. Itu penting. Hormati masjid. Karena masjid adalah Baitullah, masjid tempat ibadah, bukan untuk tempat BBM-an ya, bukan untuk Facebook-an. Tapi untuk ibadah, ya, musholla juga sama hukumnya dengan mas, disiapkan untuk sholat, untuk ibadah. Jadi kadang-kadang di masjid, wah, main HP semuanya, WhatsApp, duduk satu dengan yang lain itu. La ilaha illallah. Di masjid nih, mending kalau di pasar, di mal-mal, nah masalah, di masjid. Ada dikatakan di sini, faikaifa biman yusawwisul musallin bihatifi. Apalagi mengganggu orang yang sholat dengan HP-nya. Apalagi mengganggu orang yang tidur dengan HP-nya. Obrolannya dan seterusnya. Fayambahi an yughafil al-hatif. Ya, sebaiknya seharusnya dia yughafil al-hatif, tutup, matikan qabla sholat, sebelum dia melaksanakan sholat. Khususan idza shalla fil masjid. Ini khususan, tidak harus dia sholat di masjid walaupun dia sholatnya sendiri, lebih baik dimatikan atau disalat. Misalnya pun sholat sendiri, nanti ada yang ngebel suaranya, terganggu apa enggak pasti? Terganggu, menghilangkan khusyuknya. Padahal yang dianjurkan, yang dicari di waktu kita sholat adalah khusyuknya. Hilang berantakan khusyuknya gara-gara HP berbunyi. Yang kelima, al-musalli jalisan fit ta'ira. Bagaimana hukum orang yang sholat di atas pesawat? Ya, kita katakan orang yang sholat di atas pesawat, sholatnya mereka tetap dihukumi wajib. Tidak boleh ditinggalkan. Walaupun mereka dalam keadaan di atas. Di atas atau di dalam? Dalam pesawat ya. Di dalam pesawat. Apa di atas? Dalam ya. Jadi di saat mereka di dalam pesawat, mereka tetap melaksanakan sholat ya. Begitu juga yang di kendaraan yang lain. Itu kalian misalnya naik kereta, sholat apa enggak? Kalau naik bis, mungkin masih bisa berhenti. Kalian naik bis berhenti kan? Naik bis yang sudah disewa kan bisa berhenti. Kadang-kadang naik bis bukan kita sewa, itu kadang-kadang tidak mau berhenti. Khususnya sholat subuh. Kalau maghrib bisa, masih kadang-kadang waktu makan kita bisa. Ya bisa sempatkan untuk melaksanakan sholat di waktu makan itu. Tapi di waktu subuh kadang tidak berhenti itu busnya, kurang ajar itu. Itu kurang di perlu diingatkan itu. Jadi kalau misalnya terjadi seperti itu, kita tidak bisa. Mau protes tidak bisa, mau mengingatkan juga bukan, belum tentu semuanya mau sholat kan. Maka mereka jadi hawas akhirnya kan. Cuma gara-gara kita ajak, mereka akhirnya nunggu kita sholat. Jadi terpaksa kita sholat, tapi hormatan lil waqt. Jadi untuk menghormati waktu sebisa mungkin. Jadi bisa kita sholatnya dengan duduk, bisa duduk. Kalau bisa dengan berdiri pun juga kita bisa sholat berdiri misalnya. Dengan wudu bisa wudu. Tidak bisa dengan tayam. Tidak bisa pun tidak apa-apa. Bila wudu wabila tayamum tidak apa-apa. Yang penting sebisanya, karena hormatan lil waqt. Agar supaya waktu sholat yang datang itu tidak sepi, tidak kosong daripada sholat. Kalau kita tidak sholat, akhirnya waktu tersebut kosong, sepi daripada sholat. Ini sholat hurmatan lil waqt. Tapi tetap karena sholat kita tidak memenuhi syarat, karena sholat kita tidak menghadap kiblat, atau mungkin menghadap kiblatnya dari awal ke seperti naik kereta itu. Naik kereta itu kan ada musholanya. Ada apa enggak? Kalian enggak pernah ke musholanya apa ya? Ada ke musholanya. Tapi kadang-kadang musholanya dibuat tidur sama orang, sama bagian keretanya itu. Jadi kadang-kadang ada musholanya. Ya, kita bisa sholat di musholla tersebut dengan berdiri. Walaupun masih kadang-kadang tahan-tahan gini ya, menjaga keseimbangan gitu. Tapi ajib, sholatnya berbeda dari sholat biasanya. Jadi sensasinya lain. Jadi kalau misalnya masih bisa melaksanakan sholat berdiri, ya wajib melaksanakan sholat berdiri. Tapi kalau misalnya di musholla ada orang tidur, akhirnya kembali lagi nggak bisa kita melaksanakan sholat dengan berdiri. Ya sholat dengan misalnya pun dengan berdiri, apa wajib kita mengulangi sholatnya? Wajib. Karena apa? Kita sholat berdiri tidak menghadap kiblat. Apa menghadap kiblat? Misalnya kita tanya mana kiblatnya? Oh, sana. Kita sholat. Keretanya belok lagi. Muter-muter. Padahal menghadap kiblat dari awal sampai akhir. Sedikit pun kita berpaling daripada kiblat. Walaupun terdorong, kita sholat dalam keadaan terdorong oleh orang. Kemudian berpaling, kita balik lagi. Langsung kita, awas, mana ini? Sholat. Padahal itu sudah wajib mengulang sholat dari awal. Untung anak tadi tidak sampai jatuh, sehingga batal sholat anak. Padahal tidak jatuh pun sudah tapi anak didorong ini, bukan sengaja. Walaupun didorong, walaupun tidak sengaja, terdorong misalnya, itu sudah membatalkan jadi seharusnya dia mengulang sholat dari awal, bukan diteruskan. Kalau berpaling daripada kiblat ya, berpaling dengan dada, bukan dengan kepala, dengan wajah. Yang penting dengan dada. Karena kita berdiri, kita wajib menghadap kiblat ketika sholat berdiri dengan dada kita. Nah, begitu juga ketika di kereta, tidak memungkinkan kita menghadap kiblat dari awal sampai akhir. Ya kan, tidak memungkinkan. Yang memungkinkan itu mungkin di atas, di atas kapal laut. Yang pergi ke Pontianak pulang pakai kapal laut 2 hari ya, 3 hari apa 2 hari? 3 hari. Itu kan mereka sholat tiap hari berapa? Setiap hari sholat 5 waktu itu ya. Jadi masih enak kalau sholat naik kapal laut itu masih bisa melaksanakan dari Banjar kapal laut kan. Berapa hari? 1 hari 1 malam, karena Ustadz pernah soalnya. Kalau ke Pontianak belum pernah ke kapal laut, tapi ke Banjar pernah. Bahkan sholat hari raya di Banjar lagi. Sholat hari rayanya di lautnya. Pak ala kulihal, bukan di atas laut ya, di kapal laut ya. Al-muhim, jadi kalau sholat kita di atas kapal laut, masih hukumnya sah, tidak wajib di, bukan yang di kereta, di pesawat. Sah pun tidak di keretanya. Sah, tapi wajib diulang. Kalau di atas kapal laut, tidak wajib diulang. Karena memenuhi syarat menghadap kiblat, ruku dengan normal, sujud dengan normal. Semuanya ada syarat-syarat dan rukun-rukun sholat, semuanya ada. Berdiri juga bisa. Nah, jadi kalau sholatnya di atas kereta, di bis, di atas pesawat, dalam pesawat, maka semuanya itu hukum sholatnya sah dan wajib, tapi tetap harus di, karena sholatnya tidak sem. Yang kelima, al-musalli jalisan fi ta'irah. Orang yang sholat duduk fi ta'irah. Ta'irah, pesawat. Ta'ir ini. Seperti burung, ta'ir. Ini pesawat, dinamakan pesawat karena terbang seperti. Jadi dahulu tidak ada namanya ta'irah. Tidak ada Imam Syafi'i naik pesawat Garuda. Tidak ada cerita. Jadi dinamakan dengan burung. Ta'ir yang terbang. Jadi orang yang sholat duduk di atas pesawat, yajib alaihil i'adah qat'an, wajib atasnya mengulangi sholat qat'an tanpa ada khilaf. Amma ila sholat bi'tmami ruku wa sujud. Sedangkan kalau misalnya dia sholatnya dengan sempurna rukunya, sempurna sujudnya, Dan termasuk juga sempurna menghadap kiblat. Kalau pesawat mungkin masih menghadap kiblat gitu ya. Masih lurus kan pesawat, enggak belok-belok, enggak ada belok kanan, belok kiri ya. Jarang lah. Kalau kereta masih belok kan, kendaraan yang lain masih belok. Jadi muskilahnya cuma kita ini sholatnya belum tentu sempurna ruku dan sujudnya. Belum tentu sempurna ruku dengan seperti normal, seperti biasa, sujud seperti biasa, apalagi belum tentu kita bisa melaksanakan di pesawat. Ya, misalnya pun bisa. Kita ruku dengan sempurna, sujud dengan sempurna, menghadap kiblat dari awal sampai akhir. Wajib diulang. Kira pagi ya. Ada yang mengatakan wajib diulang. Kenapa kok wajib diulang? Padahal memenuhi syarat semuanya. Apanya yang kurang? Rukun semuanya, baca Fatihah, takbir, niat, sembilan akhir, sampai salam semuanya ada. Syarat-syaratnya menghadap kiblat, thaharah, menutup aurat semuanya ada. Ada pendapat yang mengatakan tidak atau wajib diulang. Kenapa? Tidak disebutkan di sini. Makanya kalian tidak tahu jawabannya. Biasanya langsung jawab. Alasannya karena dianggap mu'allikhan nafsahu. Karena dianggap bukan berdiri, tapi dianggap menggantung. Jadi sholat itu dianggap yang di atas dalam pesawat dianggap tidak sah karena bukan dianggap sholat di bumi berdiri, tapi dianggap sholatnya menggantung. Jadi anggaplah seperti orang yang tangannya misalnya diikat kemudian digantungkan di pohon, kemudian dia sholat dalam keadaan seperti itu. Hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak berdiri. Loh, itu kan berdiri, menggantung. Nah, begitu juga orang yang sholat di dalam pesawat. Walaupun sempurna ruku, sujud, menghadap kiblat dari awal, sempurna semuanya, tapi tetap dia wajib mengulangi sholat karena dia dianggap tidak berdiri, menggantung di udara. Fa fi khilaf, qala ba'dhum tajibul i'adah wa qala akhar la tajib, tapi sebagian yang lain mengatakan tidak wajib. Ya mungkin dianggap pesawat itu sudah dianggap sebagai bu. Oh, mahada mana. Yang keenam, as-sujud al-masru' fil Islam salasa. Ketahuilah sujud yang diperbolehkan atau yang disyariatkan dalam Islam ada tiga. Jadi sujud yang diperbolehkan cuma tiga, tidak boleh sujud yang selain tiga sujud ini. Haram. Ya, oleh karena itu, law amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Rasulullah SAW bersabda, andai kata aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Artinya di situ Rasul mengatakan tidak boleh sujud seorang hamba kepada selain Allah Subhanahu Ta'ala. Maka di sini juga selain sujud itu diperbolehkan hanya untuk Allah, tapi juga ada cara-caranya. Yaitu sudah dijelaskan oleh fuqaha bahwasanya sujud untuk Allah itu hanya diperbolehkan dalam tiga hal: sujud syukur, sujud tilawah, dan juga sujudus sholah. Sujudus sholah termasuk di situ dalamnya adalah sujud, karena sujud sahwi ada di dalam sholat. Atau kalau mau dipisah ya berarti menjadi empat: sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi, sujud sholat. Jadi selain empat sujud ini maka hukumnya haram melaksanakan jadi kadang-kadang ada orang habis sholat, habis wirid, baca zikir, kemudian dia khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, setelah itu sujud. Ini sujud apa? Nggak tahu sujud apa itu. Sujud apa dia? Sujud syukur kalau dapat nikmat. Dia dapat apa? Dapat nikmat ketika itu. Dan syaratnya, oh iya, kemarin dapat nikmat. Itu kan kemarin. Sujud syukur harus langsung. Dapat nikmat langsung. Tidak boleh ada jarak yang lah. Sujud tilawah, dia tidak baca Quran. Tidak baca Quran. Sujud sholat, dia tidak. Sujud sahwi, apalagi. Jadi ini sujud termasuk sujud yang diharamkan. Kalau memang niat sujud, ya. Kecuali kalau dia cuma apa ya, tidak niat ibadah, tidak niat sujud, bas cuma ya mungkin latihan dahinya digosok-gosokkan pisahnya atau apalagi, atau mungkin juga dia nungging seperti itu supaya misalnya anaknya naik di atas punggungnya, ya seakan-akan posisinya suci, tapi tidak niat suci. Atau seperti orang yang mengajari anak kecil untuk ya sholat, kemudian diajari bagaimana cara bersujud. Nah, dia tidak sujud sholat, tidak sujud syukur, tilawah, tapi tidak niat sujud ibadah. Nah, masalah. As-sujud al-masru' fil Islam salasa. Sujudu tilawah. Pertama adalah sujudut. Pernah sujud tilawah? Pernah ya? Berapa kali coba? 5 kali. Sujudnya berapa kali sujud tilawah? 1 kali. Berapa kali? 2 kali apa 1 kali? Kok bingung? Sujudnya berapa kali? 1 kali ya. Sujud tilawah hanya 1 kali Kalau sujud syukur 1 kali juga. Jadi sama-sama 1 kali sujud. Yang 2 kali sujud hanya sujud sama sujud sholat ya. Sujud sholat 2 kali, sujud sahwi 2. Jadi kalau sujud syukur, sujud tilawah hanya 1 kali, diingat. Dan kita sudah sebutkan rukun-rukunnya pada pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, yaitu rukun sujud tilawah ataupun juga rukun sujud syukur ada 6. Membaca takbir, kemudian niat, kemudian sujud, 3 sujud, kemudian duduk, kemudian salam, kemudian tertib. Ada berapa? Ya hafal ya. Takbir. Takbir seperti takbir sholat. Allahu Akbar. Ketika takbir berbarengan dengan apa yang dia niatkan. Lima sujud syukur atau sujud. Ya, terserah mau dilafadzkan boleh. Nawaitu sajdata syukri lillahi ta'ala. Boleh. Nawaitu sajdata tilawah lillahi ta'ala. Tapi yang penting adalah niat itu ada di hati. Tidak pakai dilafadzkan Allahu Akbar dalam hati. Ana niat sujud syukur. Ana niat sujud tilawah. Cukup. Jadi bertakbir dibarengkan dengan ni 2 rukun itu, kemudian rukun ketiga sujud seperti sujudnya sholat, syarat-syaratnya sah sama seperti syarat sujud dalam sholat, bacaannya pun juga sama seperti sholat, kemudian duduk adalah rukun keempat, kemudian salam pertama adalah rukun ke, kemudian tartib rukun keenam. Hafal? Jadi kalau nanti baca Quran ada ayatus sajdah, maka jangan diremehkan, jangan malas-malas untuk melaksanakan sunnah sujud tilawah, karena ini hukum sunnahnya sunnah muakkada, yukra tarkuha, hukumnya makruh kalau tidak melaksanakannya ya. Bahkan Imam Abu Hanifah mengatakan sujud tilawah wajib, bukan sunnah tapi malah wajib, jadi dosa kalau tidak sujud tilawah ya. Nah, maka dikatakan sujudu tilawah, wa sujudu syukur, wa sujudu sholah, dan ketiga adalah sujudus, wa yadkhul fihi, termasuk di dalamnya adalah sujudus, wa yahrumu sujud fi ghairiha, maka haram melaksanakan sujud di selain sujud-sujud tersebut, kama fa'alahu ba'dun nas. Yang faedah ketujuh, kil, dikatakan bahwasanya as-salatu bi sujudi sahwi afdalu minha. Sholat dengan sujud sahwi afdal, lebih utama, minha, daripada sholat bidunihi, tanpa sujud sahwi. Ya, sholat dengan sujud sahwi lebih utama daripada sholatnya orang yang tidak pakai sujud. Betul apa tidak? Lebih afdal ada sujud sahwi apa tidak ada sujud sahwi? Di sini dikatakan ada yang mengatakan sholat dengan sujud sahwi lebih, ya, tapi qala al-Habib Idrisul Habsyi, yang dikatakan oleh mereka bahwasanya sujud dengan ya sholat dengan sujud sahwi itu lebih afdal, ya, sab'ina marrah, bahkan jarak bedanya 70 sab'ina marrah, 70 kali lipat bedanya. Jadi kalau kalian sholat maghrib kemudian kalian di situ lupa, misalnya lupa sampai sholat 4 rakaat padahal mestinya 3 rakaat, kemudian kalian sujud sahwi, teman kalian sujud sholat maghrib normal tidak lupa sholat dengan 3 rakaat, tanpa sujud sahwi, maka yang sholat sujud sahwi dikatakan di sini lebih betul. Betul, tapi perlu dipahami takwil takwilnya. Apa maksudnya sholat dengan sujud sahwi? Hadza fi sahwi amma siwallah. Hadza fi sahwi amma siwallahi ta'ala. Itu kalau dia lupanya karena lupa dengan selain Allah Subhanahu wa taala, hanya ingat kepada, jadi karena khusyuknya kepada Allah tidak ingat selain Allah, termasuk tidak ingat dengan salatnya sendiri. Termasuk tidak ingat berapa jumlah rakaatnya. Karena apa? Ingat hanya kepada khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad 5 kali sujud sahwi. Pernah sampai 5 kali sujud yang mestinya tasahud awal tidak tasahud awal, yang mestinya 4 rakaat salat 5 rakaat, mestinya 2 rakaat, mestinya 4 rakaat salat 2 rakaat dan seterusnya. Ini semuanya terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi yang salat ketika itu dalam keadaan tidak khusyuk, ingat sana ingat sini, ya itu yang menjadi sebab kebanyakan kita ya. Kalau kita lupa, insyaallah biasanya bukan karena khusyuk sama Allah, tapi karena sebab yang lah. Itulah Banda. Ya ingat-ingat di mana ya? Ingat apa biasanya kalian? Jadi anggaplah ingat pelajaran, kalian ingat fikih. Ingat pelajaran itu bukan ya Allah. Itu termasuk makruh. Walaupun ingat-ingat pelajaran makruh. Kalau ingat akhirat bagus apa enggak? Mubah. Kalau ingat akhirat mubah, tidak mak. Tapi kalau selain akhirat hukumnya mak. Ya, biasanya kita seperti itu kan, kalau sholat sudah mulai takbir sudah diganggu oleh setan kan. Uzkur kada, ayo inti ingat ini, ayo inti ingat ini. Yang lupa jadi ingat. Ya kan? Kita naruh barang lupa di mana kita taruh, jadi pokoknya semuanya jadi ingat ketika kita sholat. Padahal ketika sudah selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hilang sudah. Pikiran-pikiran tadi menjadi. Jadi hanya memang sengaja diganggu oleh setan di saat kita sholat. Sehingga menyebabkan kita lupa berapa kali kita sholat. Menyebabkan kita lupa, kita tidak tasahud au. Dan seterusnya, dan seterus. Itulah kita berbeda dengan roh. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lupa, sama. Ya sama-sama, lupa. Cuma beda sedikit. Kalau Rasul lupa karena sebab all, kalau kita lupa karena sebab selain, jadi bedanya sedikit. Hanya sedikit. Sedikit lah, kan sama-sama lupa. Bedanya cuma lupanya karena Allah, gitu aja. Kalau kita sama Rasul kan beda sedikit. Rasulullah itu kan sedikit makan. Kalau kita sedikit-sedikit, Rasulullah sedikit tidur. Kalau kita sedikit-sedikit, kalau Rasulullah sedikit ngobrol, kita sedikit-sedikit, dan seterusnya. Jadi bedanya sedih. Jadi qala Habib Idrus Al-Habsyi fi ta'wili hadza fi sahwi amma siwallah. Itu kalau sahwunya lupanya karena sebab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-8 terakhir, al-hikmatu. Al-hikmatu fi anna sujudah marratan wa ruku'a marratun wahida. Kita salat berapa kali sujud? Dalam satu rakaat kali. Kecuali sholat apa? Kecuali sholat jenazah. Kecuali sholat jenazah ya. Jangan lupa, itu tidak pernah sholat jenazah. Tidak pernah. Pernah. Ya, sholat haib. Perlu, kalau misalnya ada yang meninggal, siapa? Sholat haib. Keluarga kalian ada yang meninggal, sholat haib. Orang ulama meninggal, sholat haib. Atau siapapun mau sholat haib. Dianjurkan bahkan sholat haib setiap hari. Ya, pahalanya besar di situ ya. Pahalanya besar. Ya, jadi kalau karena wajib fardu kifayah. Fardu kifayah pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Dianjurkan untuk sholat. Ya, bahkan kalau kita melaksanakan sholat haid, berarti kita memberi hadiah yang besar kepada mayit tersebut. Dan tidak akan pernah dilupakan oleh orang yang kita berikan kepada dia hadiah. Ya, apalagi kalau orang yang diampuni dosanya oleh Allah, yang makomnya tinggi, orang soleh, orang wali, maka kita mengirimkan hadiah dengan sholat haid itu membuat mereka farhan, membuat mereka senang, gembira, terhibur, dan mereka akan kenal kepada kita. Oh, fulan bikin hadiah sholat jenazah kepada antum. Jadi kita disebutkan namanya, padahal mereka sebelumnya tidak pernah kenal sama kita, akhirnya mereka menjadi kenal. Jadi kadang-kadang di kalau Jumatan ya di masjid, kadang-kadang tapi jarang di masjid. Kalau di Pondok Putra sering. Ya kalau di Jumatan di kampung masih jarang. Kalau di Pondok Putra mahat sering. Ya setiap sholat Jumat habis selesai sholat baik, nanti ada keluarganya yang di keluarga santri meninggal, dibacakan namanya di store, disolatkan haid. Jadi habis Jumat sholat haid, sholat sering. Apalagi di Mekah itu Masjidil Haram. Di Mekah, di Madinah bukan sholat haid lagi itu. Sholat hadir, mayitnya hadir, tiga digotong jenazah, empat sholatu alal amwat, sholatu alal mayiten, sholatu alal amwat wal sohir. Jadi macam-macam. Dan setiap waktu ada. Jadi yang di Madinah padahal kota kecil, tapi setiap waktu itu jarang tidak ada sholat, tidak ada jenazah yang datang itu jarang. Jadi rata-rata itu jenazah ada aja. Apalagi di Mekah. Wah, tambah lagi di Mekah itu bukan hanya yang datang satu, 4-5 digotong jenazah setiap sholat. Jadi bagaimana banyaknya orang yang meninggal setiap hari. Jadi jangan kita merasa aman ya. Kalau kita aman-aman, nanti tahu-tahu kaget akhirnya. Jadi harus kita sih harus siap biar tidak kaget. Jadi kalau memang datang sekarang, kita sudah siap. Sudah setiap dengan taubatnya, sudah kita minta maaf, minta ampunan sama Allah, minta maaf kepada orang yang kita berbuat salah kepadanya, sudah siap dengan pahala yang kita laksanakan, kita bawa pahala yang banyak, dan semua dosa kita sudah diampuni dosanya oleh Allah SWT. Jadi sudah, senang apa enggak? Meninggal, senang apa enggak ketemu Rasul? Meninggal, ketemu Sayyidina Abu Bakar, senang apa enggak? Meninggal, ketemu wali-wali kutub, meninggal, ketemu saya, senang, farhan. Ya, jadi radah min riyadil, amin, insyaAllah, amin ya Rabbal Alamin. Tapi yang penting siap ya. Kalau belum siap, insyaAllah jangan sampai dicabut dulu, sampai sih siap. Tapi jangan tidak siap terus. Harus sampai insyaAllah berminta kepada Allah SWT, semoga meninggal dalam keadaan husnul. Sujud dalam sholat ada dua kali dalam setiap rokaat. Dan ruku hanya ada satu. Kil, kenapa kok hanya satu kali rukunya, kok tidak dua kali juga sama seperti sujud? Di annal malaika lama sajadu li adama. Tahu malaikat? Ketika mereka malaikat itu sujud kepada Nabi atas perintah Allah ya. Ini sujud kepada manusia, makhluk kan? Itu perintah Allah. Berarti Allah melanggar perintah. Ya Allah yang membuat perintah, kok Allah yang melanggar perintah? Allah yang melarang, terserah Allah subhanahu. Kita hanya diatur oleh, dan kita tidak boleh mengatur. Jadi Allah memerintahkan para malaikatnya untuk sujud kepada Nabi Adam. Dan hakikatnya sebagaimana disebutkan oleh ulama, sebagian ulama mengatakan sebenarnya hakikatnya bukan sujud kepada Nabi Adam, tapi sujud kepada cahaya Nabi Muhammad SAW yang ada di dahi Nabi Adam. Hakikatnya. Maka ketika mereka diperintahkan oleh Allah SWT untuk sujud, termasuk di situ adalah iblis yang ketika itu bagian daripada malaikat. Ada khilaf di antara ulama, apa iblis ini termasuk malaikat, apa iblis ini bukan bagian daripada malaikat, ada khilaf. Yang ada yang mengatakan minal jin, ada yang mengatakan iblis minal jin. Jadi jin-jin yang ada itu semuanya keturunannya iblis. Keturunannya jin yang nakal, jin yang fasik, jin yang kafir dinamakan syaitan. Jadi itu setan, gelar untuk jin yang kafir, yang fasik, yang jelek lah. Bahkan bukan hanya jin, bahkan manusia pun juga sama. Manusia kalau sifatnya sama dengan setan, ya namanya boleh dipanggil setan itu. Manusia kerjaannya hanya maksiat toh. Ya sudah, boleh dipanggil setan. Manusia kerjanya hanya mengganggu, sudah dia tidak rajin belajarnya, mengganggu orang yang rajin belajarnya lagi. Diganggu, diajak majelis, diajak ngobrol. Mending ngobrolnya cerita orang-orang soleh, cerita Nabi. Ngobrol tentang yang gosip-gosip. Na'udzubillah, dosa-dosa. Itu samanya saya. Kalian mau diajak, ya berarti kalian juga. Jadi majelis kumpulan setan saya. Jadi itu pendapat yang muktamad. Tapi pendapat yang lain mengatakan iblis termasuk daripada malaikat. Fasajadal malaikatu illa iblis. Mereka, para malaikat sujud kecuali iblis. Tapi mereka menjawab, oh itu istisnanya munfasil, bukan muta, artinya mustasna dengan mustasna minhu berbeda jenis. Mau kita katakan jin, mau kita katakan malaikat, yang jelas iblis itu jelas-jelas ahli ibadah dulunya. Ahli ibadah yang taat kepada Allah. Tidak ada tempat di surga kecuali sudah digunakan iblis untuk akhirnya menjadi sombong. Nah, jangan pernah sombong dengan sebab ibadah seseorang. Percuma, iblis ibadahnya luar biasa, kita tidak ada apa-apanya dibanding ibadahnya iblis. Tapi lihat apa yang terjadi kepada karena sifat sombong. Jadi kadang-kadang manusia dengan ibadahnya yang banyak akhirnya menyebabkan dia, itu penyakit orang yang suka ibadah. Ada yang suka puasa Senin Kemis, ada yang puasa sehari, puasa sehari indah. Bagus, tapi hati-hati. Itu dalam bahaya. Bahaya apa? Penyakit ujub. Yaitu timbul perasaan dia mempunyai keistimewaan atau ibadah yang tidak dilakukan oleh orang lain, teman-temannya. Sehingga membuat dia menjadi lebih afdol, menyangka, merasa lebih baik daripada yang lain. Nah ini percuma, sia-sia semuanya ibadahnya. Tiap hari puasa tidak ada artinya akhirnya. Tiap hari baca Quran tidak ada artinya. Tiap hari sholat sunnah, qobliyah ba'diyah rajin, sholat duha rajin. Dilihat mereka teman-temannya lagi majelis semuanya. Dalam perasaan, wah anak lebih baik daripada mereka. Habis pahalanya. Ya, ini iblis buktinya. Karena sebab ibadahnya yang luar biasa, disuruh sujud kepada Nabi Adam. Iblis merasa siapa Nabi Adam, siapa dia. Ya, akhirnya ketika malaikat yang lain, padahal malaikat-malaikat itu juga tidak kalah dengan iblis, ahli ibadah, tidak pernah lemah, tidak pernah lelah, tidak pernah lemes untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Tapi di saat mereka diperintahkan oleh Allah, perintah Allah di atas segala-segalanya, di atas segala, di saat itu iblis tidak mau sujud bersama malaikat. Hanya malaikat bangun dari sujudnya, melihat iblis ternyata tidak sujud, dan mereka tahu ternyata iblis dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya mereka sujud kembali. Mereka, para malaikat, sujud kembali sebagai bentuk syukur kepada Allah, tidak disia-siakan oleh Allah, tidak juga dihijauhkan daripada taufiknya Allah Subhanahu wa taala sehingga seperti menjadi iblis, tapi diberi hidayah dan taufik melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sujud berarti dua. Pertama sebagai bentuk perintah Allah, kedua sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu, sehingga di dalam sholat sujudnya pun juga dua kali. Ini yang dikatakan di sini. Di anal malaika lama sajadu li Adam wa rafa'u ru'usahum. Kemudian setelah mereka melaksanakan sujud perintah Allah Subhanahu taala, mereka mengangkat kepala mereka. Wajadu iblis lam yasjud. Hanya mereka mendapati iblis tidak fa'alimu anallah Subhanahu wa taala khazalah. Dan akhirnya mereka mengetahui bahasanya Allah SWT telah menelantarkan iblis. Fasajadu maratan ukhra. Kemudian mereka sujud kembali. Syukran lillahi ta'ala izlam yakhzulhum. Karena mereka tidak ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Ya Rabbana tarafna. Fa'anana. Fa'anana. Fa'anana.